katakan aku tak pantas untukmu. Biarkan ku pergi jauh agar puas senang hatimu. Biar luka aku tahan sampai mengering sendiri. Cinta kini ku kemasi, langkah kaki beranjak pergi. Cinta kini ku kemasi, langkah kaki beranjak pergi. Sejak aku berpisah denganmu, aku berpisah denganmu, sendiri kini yang kurasakan. Ku tanya malam, ku tanya bintang, sendiriku kini di dalam kehampaan. Ku tanya malam, ku tanya bintang, mana cinta menusukku kadang. Beranjak pergi.